وبركاته. Apa kabar ibu-ibu? Alhamdulillah. Mudah-mudahan hujan turun membawa rahmat dan tidak memberikan banyak bencana. Dan semoga saudara-saudara kita yang sedang kesusahan dengan berbagai macam bentuk bencana diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita juga diringankan untuk bisa membantu mereka. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karim ar-rahman, 'allamal Qur'an. Khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Hari ini kita akan pelajari atau tadaburi surah apa? Al-Imran ayat 44. Ya. Ada banyak hikmah insyaallah yang akan kita dapatkan pada hari ini, terutama terkait dengan informasi-informasi gaib yang sudah didapatkan oleh Zakaria juga oleh Maryam. Baik, kita akan membahas seputar informasi-informasi sebelumnya pada ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika min ambail ghaib. Nuhihi ilaik. Wama kunta ladaihim. Idh yulquna aqlamahum. Ayyuhum yakfulu Maryam. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ Zalika, yang demikian itu, semua peristiwa-peristiwa gaib yang diinformasikan kepadamu sebelum ini, min amba'il gaib, itu adalah sebagian dari berita-berita gaib. Nuhihi ilaika, yang kami wahyukan kepada kamu, wahai Muhammad. Baru kemudian, lanjutannya. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam. Padahal kamu tidak hadir beserta mereka ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam. Ini satu informasi yang mengatakan yang dilempar adalah anak panah. Tapi bahasa yang tegas yang dilempar sebetulnya adalah pena. Kolam, pena. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ. Jadi, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka untuk mengundi siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu juga tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa. Nah, ini informasi gaib setelahnya. Jadi ada informasi gaib sebelumnya, kemudian ada pernyataan informasi gaib juga sebelumnya yang tidak diketahui oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pekerjaan paling berat adalah menunggu yang tak pasti. Betul? Pekerjaan paling berat adalah menunggu yang tidak pasti. Kenapa? Kenapa berat? Kalau sudah tahu bahwa akan datang jam 2, lalu sudah tahu bakal delay 2 jam lagi, ya nunggu yang datang, bisa sabar enggak? Bisa. Sebenarnya akan datang jam 2 dan sudah pasti datang pukul 2 pesawat mendarat, cuma di bagasinya yang lama. Karena yang datang ini tidak memberikan informasi, yang di luar gelisah enggak? Rasanya lama enggak? Gitu? Lama. Apa penyebabnya kira-kira? Pertanyaan kedua sebelum dijawab pertanyaan pertama. Untuk sesuatu yang tidak pasti, pikiran kita kebanyakan positif atau negatif? Udah ya? Sampai di sini. Beruntung enggak kalau kita sering dapat informasi gaib yang kita tidak akan pernah bisa mengetahuinya, tapi sering dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini. Untung enggak? Nah, pertanyaan saya, sering bersyukur enggak sama yang gitu-gituan? Ya. Yang kedua, kalau kita sudah dapat bocoran-bocoran masa depan tentang surga bagaimana cara masuknya, tentang neraka bagaimana cara menghindarinya, tentang kubur bagaimana situasinya, tentang pertanyaan malaikat apa isinya, ya. Kalau sudah seperti itu gambarannya dan begitu detail, kira-kira terhadap informasi seperti itu kita banyak positifnya atau negatifnya? Positifnya. Oke. Nah, tinggal selanjutnya tinggal hidayah. Meyakininya lalu menjalaninya atau kemudian mengingkarinya. Ini satu hal. Nah, hal lain, ini saya sedang format dulu supaya bisa menerima ayat ini dengan baik. Ini informasi gaib seperti ini juga bisa menyebabkan kekufuran di kalangan orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, sehingga mencela Nabi Muhammad sebagai tukang sihir, cenayang, dukun, sampai orang gila. Nah, kalau orang gila sekarang agak waras mencari musuhnya. Ya. Kembali ke dasar fitrah kita dulu. Kita ini kalau tidak tahu sesuatu, menanti yang kurang jelas, lebih banyak positifnya apa negatifnya tadi? Negatif. Hal-hal ini yang barangkali juga berbahaya, terutama dalam menyikapi informasi-informasi yang akal kita enggak nyampe tentang Quran, tentang sunnah. Contoh. Lebih percaya mana, WHO atau Rasulullah? Enggak percaya sih saya. WHO bilang, urin unta penyakit MERS itu. Ya. Percaya enggak sama WHO? Yang disebarkan oleh WHO faktanya memang urin unta lah, misalnya menurut WHO ya, yang menjadi sumber apa tadi virus MERS. Pertanyaan saya, mau enggak minum urin unta? Pertama masih jijik karena enggak pernah. Kedua belum tahu informasi sunnahnya. Ya. Yang ketiga ada WHO pula. Jadi kemungkinan besarnya tidak mau minum. Itu dulu masalahnya. Ini saya bukan soal suka enggak sukanya. Saya ingin tepis dulu cara berpikirnya. Cara berpikirnya. Ibu-ibu sekalian, kelebihan kita belajar tadabur Quran itu sebetulnya menertibkan cara berpikir. Langkah-langkah gerakan yang saya lakukan baik di tingkat nasional dan internasional sebetulnya juga terinspirasi lewat cara berpikir ini. Kalau cuma mau lucu-lucuan, rame-ramean, gampang sebetulnya. Tapi perbaiki dulu secara ini supaya mudah-mudahan Allah berikan ilham yang bagus kepada kita semua. Unta yang terserang virus MERS, ia pasti mengeluarkan juga MERS. Sapi yang terjangkit penyakit kuku dan mulut dan antraks juga pasti mengandung antraks. Kambing yang terjangkit penyakit antraks juga bisa menyebarkan antraks. Kalau gitu mau makan kambing enggak? Mau makan sapi enggak? Sapi penyebar antraks loh. Nah, mulai cerdas sekarang. Giliran unta digeneralisir. Ya, sehingga tidak mau bersinggungan dengan unta. Apalagi gara-gara teks agama. Sekarang, sapi penyebar antraks. Mau makan sapi atau tidak? Ya maulah, tapi yang tidak terserang, giliran sapi mau. Enggak diumumkan, ada yang lebih parah. Berarti kan, kalau unta yang terserang MERS, ya jangan diambil, dan kemungkinan penyebab. Kalau yang enggak, ya enggak lah, jangan kemudian menggeneralisir. Flu burung misalnya kemarin, rame-rame tentang flu burung. Pada mau makan ayam enggak? Makan aja kan? makan aja. Karena yang berbahaya adalah yang terjangkit. Ada lagi yang lebih parah. Banknya virus, banknya bakteri itu babi. Kenapa WHO tidak melarang babi? Kambing, sapi, unta menyebarkan kalau dia terserang. Kalau babi? Ya udah jelas-jelas bank. Kenapa WHO tidak? Nah ini cara berpikir dulu ya. Cara berpikir dulu. Jadi sebelum cerita yang gini-ginian nih. Supaya informasi gaib juga kita hadapi dengan cerdas. Ya, supaya kita informasi juga dengan cerdas. Masalah kita sekarang adalah terutama orang-orang yang pendidikannya selama ini jauh dari agama. Kalau itu berbau-bau Islam, kayaknya agak-agak kemunduran gitu ya. Tapi kalau berbau kebarat-baratan rasanya, bangga mana ibu-ibu menceritakan anaknya yang sedang menghafal Quran di pesantren atau sedang kuliah di Harvard. Bibirnya itu bagaimana ekspresi bibirnya sama mukanya. Ini muslimah terserang antraks sebetulnya. Sehingga yang namanya orang sedang ibu-ibu terserang penyakit sariawati. Penyakit apa emang? Sariawan buat laki-laki. Kalau perempuan? Sariawati. Orang dulu punya penyakit namanya salasma. Itu penyakit apa sih? Hah? Dulu orang dulu kan sakit apa bu? Selesma gitu. Anak zaman now gak tahu istilah itu ya. Kalau orang dulu kena selesma obatnya apa bu? Dulu di zaman ibu-ibu masih cantik dulu. Hah? Langsung ke warung ya. Ke warung cari aspirin gitu ya. Kalau selesma gitu. Balik dulu. Orang sekarang selesma bilangnya apa? Lu. Apa pergeserannya, pergeseran nilainya dari selesma ke flu? Udahlah, nanti kejauhan. Nah, saya mau tarik dulu sekarang. Jadi kalau datangnya dari orang kafir tuh kayaknya keren, up to date, modern, ya. Dan mengumumkannya bangga sekali. Dalam waktu dekat Katy Perry akan konser di Indonesia. Bangga banget menyebutnya. Ya. Tapi ulama-ulama dunia yang berpengaruh ke Indonesia jangan boleh datang. Teroris. Ya, beberapa ulama-ulama favorit saya gak bisa masuk ke Indonesia. Terutama ulama yang pejuang. Karena ada ulama yang bukan pejuang, ada yang pejuang bukan ulama. Nah, saya tuh kagum dengan yang ulama yang pejuang. Karena bagi saya, seandainya saya jadi dokter, saya enggak bangga tuh kalau karir saya sudah sampai WHO ditunjuk oleh Indonesia, utusan Indonesia untuk PBB, Persatuan Babu-Babu gitu misalnya. Enggak tuh. Saya kalau jadi dokter bangga sekali seandainya Allah pilih saya dan saya dengan ilmu kedokteran saya sudah duduk bersama para pejuang-pejuang pembebas Baitul Maqdis dan itu adalah dokter-dokter pejuang. Wah, saya merasa keren di situ. Apalagi matinya sebagai dokter dalam rangka memperjuangkan Baitul Maqdis. Terserah apakah saya masih hidup Baitul Maqdis sudah merdeka atau belum, yang penting dari hari ini saya bercita-cita mati dalam memperjuangkan Baitul Maqdis sehingga saya seperti para nabi dan rasul yang dipilih untuk ditinggikan di Baitul Maqdis. Itu kalau jadi dokter tapi gagal. Cari bini aja yang dari dokter gitu. Kalau saya menjadi ustaz atau kiai misalnya, kebanggaan saya bukan kalau saya duduk dengan para agamawan dunia, menjadi utusan khusus negara antah berantah, membicarakan bagaimana perdamaian dunia, bukan itu. Perdamaian sudah tabiat Islam. Bagi saya yang hebat adalah kalau saya duduk bersama tokoh-tokoh agama dunia, bagaimana kita bersama-sama membebaskan Baitul Maqdis dari kenajisan keturunan kera dan babi ini. Ya, masing-masing punya passion dalam hidup. Tapi inilah yang membentuk seseorang dari cara berpikirnya, sikap mentalnya, pilihan-pilihan perilaku hidupnya. Begitu juga orang-orang yang orientasi hidupnya sampai ke akhirat. Akhirat ini sesuatu yang gaib, yang tidak mungkin bisa kita memahaminya tanpa informasi gaib. Nah, sekarang kita masuk ke ayat ini. Untuk praktik, mudah-mudahan Allah rahmati kita, termasuk orang yang dikuatkan. Apa ya? Cara pandangnya terhadap yang gaib. Enggak terlalu banyak mental, blocking mental itu kalau terhadap informasi gaib, enggak gampang masuk. Ada orang kayak begitu. Jadi maunya yang rasional terus. Itu seakan-akan otak belakangnya, otak intuitif, apa, otak intuitifnya itu enggak berfungsi. Yang berfungsi cuma yang rasional. Orang kayak begini nih, obat penurun panasnya bukan aspirin. Kalau ada uang segepok diturun di sini ini diperkompres langsung sembuh gitu. Yang penurun panasnya bukan keringat keluar gara-gara pakai selimut. Itu kalau udah capek di mall gitu puas gitu. Orang pasar ini memang. Nah, keuntungan terbesar jamaah rahimakumullah dalam hidup ini, kalau kita orang yang dimampukan oleh Allah untuk bisa menerima dan meyakini informasi-informasi gaib dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang lompatan pengetahuannya luar biasa. Dan mari hari ini jadi orang luar biasa. Dzalika. Yang demikian itu. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini masih menceritakan lanjutan kisah tentang Zakaria dan Maryam. Zakaria sempat berbahagia sekali ketika mendapatkan informasi bahwa dia bakal punya anak. Begitu juga orang tuanya Maryam, bahagia sekali. Nah, semua hal-hal yang hebat yang pernah dirasakan oleh Nabi masa yang lalu itu, dengan semua kehebatannya, tentu juga sangat hebat di hadapan orang-orang setelahnya. Maka di sini Allah menggambarkan lagi suasana Maryam yang sesungguhnya betul-betul terjadi. Dan itu bukan sesuatu yang batil, bukan cerita-cerita tanpa makna. Peristiwa yang diceritakan oleh Al-Quran tentang Maryam dan Zakaria adalah informasi gaib yang hak, yang benar, yang absolut. Ini bukanlah sebuah dongeng masa lalu. Bukan. Karenanya Allah memberikan isyarat. Isyarat itu bahasa Arab. Isyarat itu bahasa Arab. Ismul isyarah. Dzalika ini namanya ismul isyarah. Kata yang mengisyaratkan, menunjukkan tentang apa? Dzalik Yang demikian itu, apa yang dimaksud demikian itu adalah semua peristiwa-peristiwa sebelum ini yang terjadi pada Imran, pada Maryam, pada Zakaria, dan informasi-informasi gaib lain yang sangat luar biasa kejadiannya pada masa lalu. Kata Zalika, yang demikian itu. Dalam bahasa Arab, kalau penunjuk dekat, Zaka. Penunjuk jauh, Zalika. Lam pada kata la Zalika, lil ba'id, menunjukkan sesuatu yang jauh. Tetapi bisa menunjuk satu tempat, satu arah, tapi juga bisa menunjukkan satu keadaan. Zalika, ism isyarah. Terhadap peristiwa masa lalu yang terkait dengan Imran, putrinya Maryam, dan pamannya Zakaria. Min anba'il ghaib. Sebagian dari min, sebagian dari amba. Amba ini jamak daripada naba'un. Ada surah An-Naba' dalam Al-Quran? Ada. Apa artinya An-Naba'? Berita besar. Nah, informasi gaib dalam Al-Quran itu tidak masuk kategori informasi biasa. Ini berita besar. Tapi jamaknya di sini, naba'un naba'ani anba. Anba. Dzalika min amba'il ghaib. Yang demikian itu, peristiwa masa lalu itu adalah sebagian dari berita-berita besar yang gaib selama ini. Apa itu gaib? Apa itu gaib kira-kira kalau bahasa kita? Sesuatu yang bagaimana? Kalau bahasa kita apa? Yang tidak bisa? Enggak bisa dilihat. Kentut juga enggak bisa dilihat. Hanya bisa dirasakan. Apa tuh gaib? Apa tuh gaib kira-kira? Ini penting loh, saya mau tanya seperti ini. Siti Maimunah, gaib Bu. Ganti dulu waktu di absen di sekolah. Jadi Maimunah makhluk gaib. Rohani, gaib Bu. Gitu. Artinya si rohani makhluk gaib. Jadi apa gaib? Enggak ada. Ada tapi tidak bisa dijangkau oleh panca. Emang indra itu ada indra keenam enggak sih? Ada. Kadang-kadang yang tidak bisa dipantau oleh yang lima indra bisa dipantau dengan yang keenam. Gitu ya. Jadi gini aja deh supaya enggak terlalu pusing ya, definisi yang benar. Gaib adalah informasi yang tidak bisa didapatkan kecuali melalui Allah. Baik yang disampaikan di dalam Al-Quran ataupun yang disampaikan melalui para utusannya dari kalangan malaikat atau dari kalangan manusia. Ulangi, ini siaran sentral lagi live. Kalau siaran ulang silakan rewind sendiri. Informasi yang tidak dapat diketahui kecuali berdasarkan, kecuali dari Allah langsung sebagaimana tertuang di dalam Al-Quran ya, atau berdasarkan informasi utusannya dari kalangan malaikat dan Nabi, manusia biasa. Quran juga dari Allah lewat malaikat, tapi malaikat bisa saja memberikan informasi gaib kepada seseorang dengan izin Allah, dalam bentuk ilham misalnya, mimpi benar misalnya, bisa. Begitu juga para nabi dan rasul yang sudah kita bahas. Itu gaib. Jadi apa itu gaib, Bu? Jadi memahami gaib bukan dari Allah dan Rasul-Nya kemungkinan besar salah. Jadi kalau ada orang bisa membuktikan peristiwa gaib bukan dari Allah dan Rasul-Nya, bilang bohong walaupun benar. Bohong walaupun, ini penting nih. Aisyah tergesa-gesa kembali ke rumah dan berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, saya lihat tadi seorang tabib di dalam sesaat bisa mendoakan orang yang lumpuh bisa berdiri dan berjalan. Rasul bilang, kadzab walau shadaq. Bohong walaupun, karena kebenaran yang dia bawa sebetulnya kebenaran yang nisbi, fiktif, rekayasa, pancingan di awal, ujung-ujungnya kamu akan disesatkan oleh dia. Jadi peristiwa gaib yang dibawa oleh dukun, cenayang, apalagi peramal, tukang nujum, atau apapun namanya, jika tidak bersumber dari Allah dan Rasul-Nya, itu tidak bisa dijadikan sebagai pegangan atau sumber untuk kita melakukan tindakan. Tapi kalau itu sudah dari Allah dan Rasul-Nya, walaupun gak nyampe di akal, kerjakan saja. Misalnya, supaya menjadi orang sukses yang banyak berbuat baik dan mendapatkan limpahan pahala, ya perbanyaklah bertasbih misalnya. Ya, ini otak nyampe gak kira-kira? Agak susah nih, agak berat. Apalagi dulu salah sekolahan gitu kan. Jalani saja dulu. Karena kenikmatan berzikir dan bertasbih, kebahagiaannya itu memang tak bisa digambarkan oleh orang-orang yang tidak pernah pada alam itu. Susah untuk dijangkau. Orang-orang yang semakin banyak mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam media yang Allah informasikan, walaupun itu bersifat gaib tentang tentang malaikatnya misalnya, dan logika kita belum nyampe, udah kerjain aja. Misalnya apa kemarin kita ceritakan, ada loh orang yang diajak bicara langsung oleh Jibril. Kenapa? Istimewa orang itu seperti itu, istimewanya. Iya, karena dia keluar rumah untuk silaturahim. Karena Allah ke sahabatnya. Jibril kemudian berbicara sama dia di tengah jalan, saya membawa informasi buat kamu bahwa Allah telah mencintai kamu. Gaib gak ini? Ini Nabi yang berbicara. Kalau ibu terpilih kayak gitu, bahagia gak kira-kira? Masih bisa berdiri gak kira-kira saat itu? Ya pastinya Jibrilnya gak dalam bentuk asli kali ya. Kalau dalam bentuk aslinya langsung petit itu, pingsan itu. Mungkin dengan perantaraan. Nah, bagi para pencari cinta Allah Subhanahu wa taala yang obsesinya seperti itu, jalur informasinya tentu yang dari Allah langsung. Dan dengan izin Allah akan diberikan taufik orang ini setelah diberikan hidayah untuk bisa mudah memahami informasi gaib, lalu diberikan kekuatan untuk menjalani dengan penuh ketaatan. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah di waktu pagi dan percaya enggak ini? Tapi saya nanya, berapa target zikir dan tasbihnya di waktu pagi dan petang? Semakin tinggi keyakinan gaibnya, akan semakin banyak zikir dan tasbihnya. Semakin rendah keyakinan gaibnya, semakin sedikit pula zikirnya. Bahkan enggak zikir sore hari, pagi hari pun enggak ada masalah. Saat-saat indah itu adalah saat-saat sunset dan sunrise. Ini merek. Bukan merek ya. Jadi saat indah bagi orang-orang yang yakin kepada ilmu gaibnya Allah, kalau orang itu enggak punya ilmu gaib ngelihat sunset dan sunrise gitu kira-kira, apa yang dilakukan? Foto. Begini. Gitu. Tidak ada tasbih di hatinya. Tapi andai dia mengerti bahwa itu adalah saat-saat ajaib, wasabbihuhu bukratan wa asila, dia akan ingin jadi orang yang terbanyak bertasbih pada Allah pada saat itu, dan itu adalah suasana yang paling agung di mata Allah. Dan malaikat-malaikat Allah yang sedang shifting, bergantian bertugas pada saat itu. Seandainya suami-suami faham ilmu gaibnya Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi, andai kamu tahu kehebatan sholat subuh berjamaah, kamu akan datang walau merangkak dalam keadaan sakit dan diancam sama orang gila pakai pipa besi gitu. Orang-orang yang meyakini informasi-informasi seperti itu, tapi pertanyaan saya, anak-anak kita-kita ini dengan informasi-informasi hadis seperti itu tuh ngeh atau enggak ngeh sih? Gitu. Tertarik enggak sih dengan informasi kayak gitu? Hah? Nah ini semua terkait tadi macamnya saya baca anda, ini sekolahnya apa sih dulu pada gitu? Emaknya nih ngasih makan apa nih yang begini-gini, kenapa dia kok anaknya gak tertarik ya? Tertariknya kepada yang jelas-jelas aja deh. Kalaupun dikasih yang matang dia gak mau, maunya kalau bisa mentahnya aja bahkan. Sudah saking rasionalnya, yang namanya rasional itu kadang-kadang matre juga. Sehingga terhadap hal-hal yang istimewa, dari sudut gaib, dia tidak pernah merasa tertarik untuk mengamatinya. Orang-orang yang tertarik dengan hal-hal seperti itu dan yakin, wah, dia lahap semua tuh berbagai macam doa dan zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya itu. Apa-apaan sih? Hujan bacanya Allahumma hawalaina wala alaina. Ini doa yang dibaca Rasul untuk menghilangkan banjir dan cepat surut. Makanya kemarin ketemu dengan gubernur dan wakil gubernur, saya sarankan, umumnya gubernur-gubernur ini, kalau lagi datang banjir, untuk membuktikan dirinya kerja, langsung bawa wartawan, nih gue malam gak tidur loh. Dan langsung yang di otak rasionalnya itu adalah usaha, usaha, usaha, dan padahal enggak begitu. Mulainya adalah ini hujan, banjir ini kehendak Allah. Enggak ada yang bisa ngelawan air kalau sudah waktunya datang itu. Kekuatan sunnah kauniyah alam ini. Alhamdulillah karena gubernur kita beriman, enggak kayak kemarin gitu ya, dan yakin dengan informasi kita ajarkan doa itu. Kalau bisa Pak Gubernur, Pak Wagub, sebelum keluar rumah, sebelum pakai jas hujan, sebelum ajak yang lain, berdoa angkat tangan kepada Allah. Allahumma hawalaina wala alaina. Apa artinya? Turunkanlah hujan untuk yang bermanfaat di sekelilingku. Jangan turunkan hujan kepadaku yang bisa mendatangkan bencana padaku. Lah ibu-ibu keluar rumah, ya hujan. Buru-buru hawalaina wala alaina. Tapi ketika hujan itu kira-kira tidak membahayakan, apa doanya? Allahumma sayyiban nafi'an. Yang yakin dengan informasi-informasi gaib dan punya kekuatan kendali jagat raya ini dan dia tahu ilmunya, pasti concern dengan hal-hal seperti itu. Kalau tidak, dia tidak akan concern. Karena semuanya harus sesuai dengan teknologi. Semuanya harus sejalan dengan logika dia. Dan semua harus terukur secara empirik. Empirik itu buat ngerok gitu. Mudah-mudahan hari ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala meyakini. Kalau salah sekolahan, anak perempuannya disuruh kuliah. Dosennya kebanyakan laki-laki. Dosen perempuannya juga diajarin sama laki-laki di Fakultas Ekonomi yang namanya uang itu harus karajo, karajo, karajo, karajo. Baru dapat pitih. Itu menurut sekolahannya, karena belum baca ilmu Maryam yang namanya anak perempuan itu, sesuai fitrah Allah, pencari nafkah itu adalah laki-laki. Kenapa perempuan tidak dibebani? Lalu gimana nasib rezekinya perempuan? Hey, Allah punya mekanisme sendiri. Yang datang dari kewajiban laki-laki untuk perempuan pasti ada. Yang datang dari diri dia sendiri dimulai dari menjaga kesucian diri, memperbanyak ibadah dan berzikir, sering-sering berdua-duaan sama Allah, rezekinya datang sendiri kayak Maryam. Ini gara-gara ilmunya karajo, karajo, karajo, dan karajo. Mafi fulus, mampus. Karena tidak ada ilmu gaibnya. Kurang yakin kepada yang gaib. Kalau enggak yakin kayak gaib, ya sudah. Kerjaku keras bagai kuda. Dicambuk dan diderah. Gitu. Ujungnya apa? Kurasa berat. Kurasa berat. Beban hidupku. Oh. Kujemu kan gitu. Apa lanjutannya? Ku tak mau gitu. Maka beruntunglah zalika min ambail ghaibi nuhihi ilaik. Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbahagia sekali, begitu juga umatnya, karena sekarang dapat ilmu gaib baru yang penting sekali. Ternyata tidak semua peristiwa harus sejalan dengan hukum kausalitas. Tidak semua akibat harus sesuai dengan sebab. Ternyata segala sesuatu itu tidak berjalan sesuai dengan peristiwa yang kita tahu. Ternyata ada banyak peristiwa yang terjadi berdasarkan kehendak Allah semata. Ini kan ayat-ayat yang kita belajar sebelumnya kan gitu kan? Bagaimana mungkin aku punya anak? Judulnya qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Demikianlah Allah berbuat apa yang dikehendakinya. Peristiwa tidak seperti harus sesuai dengan hukum sebab. Otak kita ini kan kalau enggak jelas sebab enggak mau menerima akibat. Enggak serius menjalani sebab kalau enggak jelas akibatnya. Itu yang kita sebut dengan pekerjaan paling berat adalah menanti yang tak pasti. Maunya yang pasti, lemah manusia kalau begitu. Lemah manusia, gampang putus asa. Paling tinggi orang seperti itu yang karajo tadi itu, paling tinggi gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Enggak pernah nembus. Gantung terus di bawah langit. Tapi kalau ibunya sudah tadabur Quran, nah, jangan cuma gantungkan cita-citamu setinggi langit. Pastikan cita-citamu, tapi caranya tembuskan 7 lapis langit itu dengan doa-doamu. Sebab Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima doa, tidak mengabulkan harapan. Allah itu mengabulkan, bukan harapan. Nah dari sini doa semakin kuat. Memang semakin kuat ilmu keyakinan gaibnya semakin bagus doanya. Tapi semakin lemah ilmu gaibnya usai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka mukena, ambil HP. Pantat itu kayaknya bisulan kalau kelamaan. Duduk. Apalagi sudah terkena penyakit yang namanya istijal, terburu-buru. Entah apa yang membuat ingin lekas-lekas berangkat dari sajadah juga enggak jelas. Enggak ada yang mendesak. Di dapur enggak ada urusan. Di kamar juga enggak ada urusan. Cuma entah apa tuh perasaannya. Ini namanya penyakit kejiwaan ketergesa-gesaan. Udah begitu enggak punya keyakinan pun pada yang gaib. Ya sudah, hilang semua tuh tasbih. Rasulullah SAW digambarkan, belum bergerak posisinya dan tidak akan berkata-kata yang lain. Sampai posisi duduknya usai salat tidak berubah. Sebelum sampai Allahumma antas salam, wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali. Jadi sebelum itu istighfar, tahlil la ilaha illallah wa la syarika lah. Ya. Allahumma a'inni ala zikrika. Sampai Allahumma antas salam baru bergerak posisi. Enggak akan bicara Rasul yang lain itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Astagfirullah. Astagfirullah. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kalau habis subuh dan habis maghrib 10 kali la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Enggak bergerak tuh dari posisi duduknya. Allahumma misalnya a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Usai salat Rasul selalu baca itu. Baru mungkin tambah Allahumma antas salam wa minkas salam. Makanya imam yang ngerti itu biasanya nengok ke belakang setelah Allahumma antas salam, baru berubah posisi. Ini kalau yakin pada yang gaib, ini bisa menyempurnakan sholatnya yang tadi agak bolong-bolong itu. Menutupi sholat-sholatnya yang tadi kurang fokus itu, yang gagal fokus itu. Tapi yang bisulan nih ketek sama pantatnya, udah gerah aja bawaannya itu. Maunya buka, apalagi HP di samping. Entah apa, gitu. Gatel aja bawaannya mau buka itu. Begitu juga belum selesai satu juz maunya. Tapi kalau orang itu yakin pada yang gaib, kemudian dimulai dari yakin kepada Al-Quran, dia tidak akan meninggalkannya. Dia pasti serius kepada Al-Quranul Karim. Yakin kepada itu, zikirnya akan semakin banyak. setiap ada ayat tentang doa pasti dia berusaha untuk hafal. Kayak ibu-ibu di sini udah banyak hafal doa-doanya dari Al-Qur'an insyaallah. Apa doanya ya, doanya Hannah pengen punya anak kayak Maryam? Baru 2 minggu. Halo. Ini nih, apa nazarnya Hannah yang dalam doanya itu kemudian di Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Jadi biasanya semakin kuat informasi itu. Dan ini bukan cuma persoalan apa? Sekedar informasi saja. Ini kalau mau dibahas satu-satu, rumus-rumus ilmiah banyak sekali terlahir dari informasi gaib seperti ini. Banyak sekali. Awalnya menurut manusia itu fiktif. Pernah enggak ibu-ibu menghayal kalau punya mobil bisa terbang di Jakarta enak kali ya? Iya. Tapi khayalan itu sekarang sudah terrealisasi enggak? Sudah, di satu negara udah ada mobil terbang, harganya murah lagi cuma 5,8 miliar satunya. Mau pesan? Udah punya parkir belum? Di atas rumah nanti gentengnya lagi hancur gitu. Awalnya fiktif, tapi kemudian terrealisasi. Maksud saya, orang-orang yang yakin kepada gaib satu hari, dia akan dimampukan setidaknya mendapatkan ilmu sainsnya Nabi Sulaiman, bagaimana bisa memahami bahasa semut yang berbicara. Satu hari nanti, sampai ilmunya Nabi Sulaiman, bagaimana yang dimaksud berbicara dengan burung itu. Jadi informasi gaib ini sebetulnya, muatannya banyak sekali. Termasuk apa yang terjadi pada kasus Zakaria. Bagaimana menembus kemustahilan sampai punya anak. Dzalika min amba'il ghaib. Karenanya di sini pakai kata-kata amba. Berita-berita besar. Adalah berita-berita besar tentang yang tidak pernah kamu dapatkan informasinya dari buku manapun. Dari lembaga penelitian manapun. Kecuali berasal dari Allah. Nuhihi. Allah mengatakan, aku mewahyukannya kepadamu, wahai Muhammad. Sebetulnya nuhihi itu dari kata-kata al-iha. Huwa ilqa'ul ma'na ilal ghair ala wajhin khafiyyin. Al-iha nuhihi. Iha ilaika, memberikan informasi secara halus ya, sehingga orang itu bisa memahami peristiwa yang terjadi. Apalagi kalau itu terkait gaib, pasti Allah kirimkan malaikatnya untuk memahami itu. Nah, terutama saat membaca Quran dan belajar Quran, kenapa kita harus laksanakan adab-adabnya? Dalam keadaan berwudu, tidak boleh dalam keadaan menstruasi, dengan sepenuh hati, sebaiknya menghadap kiblat, dengan pikiran yang paling jernih, supaya tidak terdistorsi pemahaman. Dan kalau kondisi kayak gitu, nanti malaikat yang memahamkan. Malaikat-malaikat rahmat Allah yang akan memasukkan informasi secara lembut ke dalam hati kita. Ilham bentuknya. Lanjut. Wa ma kunta ladaihim. Idh yulquna aqlamahum. ayyuhum yakfulu Maryam. Padahal kamu wahai Muhammad tidak hadir beserta mereka. Informasi ini kamu ketahui dan kamu mendapatkan hasil informasi yang paling baik itu, padahal kamu tidak hadir pada saat itu. Apa peristiwanya? Idh yulquna aqlamahum, ketika masing-masing mereka sama-sama melempar, ada yang mengatakan penanya ke sungai, ada yang mengatakan melemparkan panahnya, untuk menjadi siapa yang berhak mengasuh Maryam. Kafalah ayyuhum yakfulu Maryam. Dan kamu juga tidak hadir, wa ma kunta ladaihim pada saat itu, iz yahtasimun, ketika mereka semua bersengketa. Saya yang berhak, saya yang berhak. Jadi kisahnya dalam satu riwayat begini. Kan ibunya Maryam diperintahkan untuk berada di satu tempat atas perintah Allah lewat malaikatnya. Jadi saya baca informasi gaibnya dulu, informasi tafsirnya. Begini. Sebagaimana yang digambarkan salah satunya nih, salah satu tafsir ya, oleh Sahibul Kasyaf. Ketika ibu Maryam akan melahirkan Maryam, maka keluarlah dia dengan kandungannya ke arah Baitul Maqdis. Kemudian setelah dilahirkan si Maryam ini, dititipkanlah pala pada salah satu pendeta. Budayanya pada saat itu, sebagaimana Nabi Muhammad dititipkan kepada orang-orang di kalangan Badui, dititipkan akhirnya pada Halimatus Sa'di. Ya. Sebelum ini, menjadi budaya di kalangan keluarga para pendeta-pendeta pada saat itu, kalau punya anak di antara mereka, dititipkan kepada pendeta yang lain. Dititipkanlah Maryam. Siapa yang dititipi Maryam, pasti dia akan mendapatkan kehormatan, karena ini anak ketua pendeta. Dan peristiwanya istimewa. Dan semua menanti-nanti. Qadarullah, ibunya Maryam, dengan semua kepolosannya dititipkanlah kepada pendeta yang dia kira cocok untuk Maryam. Saat itu Zakaria protes. Aku yang berhak terhadap anak ini. Sebab aku omnya, aku pendeta di sini dan aku lebih senior, kira-kira begitu. Oh tidak, ibunya ngasih saya kok. Yang lain lagi, oh tidak, saya yang lebih berhak. Ini karena kemuliaan. Rebutan ini karena kemuliaan. Sampai akhirnya dengan izin Allah, Imran membuat aturan. Oke, masing-masing kalian melemparkan, ada kata informasi, melemparkan panahnya, diundi siapa yang paling tepat, berarti dialah yang berhak. Tapi ada yang mengatakan melemparkan penanya ke sungai. Ada yang meriwayatkan bahwa penanya Zakaria ini tidak tenggelam, berada di atas air dan ketika diangkat kering, informasi begitu. Dan ada yang mengatakan dia tidak terbawa arus, penanya Maria Zakaria ini melawan. Ada banyak versi kisah-kisah tentang itu. Ini informasi gaibnya dan terjadi persengketaan diselesaikan dengan cara diundi seperti itu. Kamu tidak hadir wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat peristiwa itu terjadi. Nah, sampai di sini. Kenapa sudut ini, sudut peristiwa ini yang digambarkan? Yang pertama, karena di dalam kitab mereka pun, di dalam kitabnya orang-orang Bani Israel ini tidak tercantum. Ini merupakan salah satu kelebihan mujizat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'an ini. Informasi ini tentu terkonfirmasi jika dikaitkan dengan peristiwa-peristiwa sejarah mereka, walau tidak tertuang dalam kitab mereka. Peristiwa ini, kenapa juga dijadikan bidikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang memelihara kelestarian isi kitab sebelumnya, terutama dalam hal-hal yang bersifat gaib itu, yang tidak mungkin bisa didistorsi, diselewengkan oleh orang-orang setelahnya. Sebab kisah di dalam Al-Quran ini meluruskan semua yang berbahaya bagi ilmu-ilmu yang akan dipelajari oleh manusia, terutama terkait dengan masalah kenabian itu, yang bisa menimbulkan kesesatan-kesesatan. Nah, jamaah rahimakumullah, sampai di sini. Kalau saya cerita sendiri kepanjangan, ada waktu 20 menit ke depan, udah lama kita enggak tanya jawab. Ayo ngobrol sekarang. Ambil mic. Taruh dulu, belum hidup. Sini, pencet lama. Cek, 1, 2. Jangan dimatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, banyak yang bertanya kepada saya. Masalah, kan saya banyak teman-teman orang Kristen juga ya. Kelahiran Maryam itu kalau menurut kitab mereka itu lahir pada 25 Desember ya, artinya di musim salju. Sedangkan di putranya. Ya. Bukan Maryam, Isanya. Ya, Nabi Isa putranya Maryam, Isa ini. Ya. Tapi di dalam Al-Qur'an sejarahnya yang saya dengar itu pada musim kurma berbuah. Jadi pada saat Maria mau melahirkan kan ada itu apa perintah suruh menggoyangkan pohon kurma itu agar dia mempunyai kekuatan untuk melahirkannya. Iya. Jadi mohon penjelasan Ustadz bagaimana masalah ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutuban janiyya fakuli washrabi waqri aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiyya. Jadi peristiwa bagaimana Maryam dilahirkan oleh ibunya. Ya, Isa dilahirkan oleh ibunya Maryam. Dan goyangkanlah, gerakkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu. Niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Ini untuk melancarkan kelahiran. Ya, ini berarti rutab di sini nih. Rutaban janiyah, rutab. Jadi nanti kalau pulang kasih oleh-oleh mantunya, anaknya yang sudah melahirkan, ya. Kalau lihat ini rutab, ya. Dan ini menunjukkan musim panas, bukan musim dingin. Dan ini berarti di daerah subur, sementara Bethlehem itu bukan daerah subur. Dari sinilah indikasi-indikasi perbedaan mendasar antara cerita yang dibuat dengan narasi ilahiyah, lebih tepat Al-Quranul Karim. Dan kalau ditelusuri sekarang kan sudah punya sistem penanggalan ya jauh, ya inilah perbedaannya. Nah, pertanyaannya, percaya mana, informasi Al-Quran atau dongeng manusia? Gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya. Baik, kalau kita tidak ada, kita tutup saja. Ada. Nah, panitia mana di belakang ini pegang mic dong? Ya, boleh. Apa-apa, ulangi pertanyaannya, Bu. Tar, kasih mic. Tapi kenapa, saya percaya dengan Quran, tapi kenapa Injil itu menyebutkan dia di musim salju, rujukan dia apa gitu, Pak. Dan pendapat dia apa baik mengenai Al-Quran ini berbeda? Begini, ini sekilas rahasia, sejarah yang saya tahu, yang pernah saya baca. Begini, pemimpin mereka yang masih mu'alaf Kristen gitu kira-kira, adalah seorang penganut kemusyrikan paganisme. Siapa itu kira-kira, Herodes atau siapa ya? Yang punya kebiasaan kemusyrikan. Lalu dia berkuasa. Kalau lagi berkuasa kan memang gampang menentukan tanggal-tanggal nasional ya. Ya. Nanti kalau teman saya jadi presiden dan saya jadi penasehat dia gitu ya. Tanggal 21 bulan Februari akan saya jadikan hari 212 misalnya gitu. Ya kalau berkuasa kan gitu. Tapi gak penting banget gitu ya. Enggak, saya gak punya rencana itu. Tapi saya mau bilang, ya hari ini, hari itu, kan diganti sekarang. Hari kesaktian Pancasila mestinya tanggal berapa, diganti tanggal berapa. Ya. Ya. Orang-orang sekarang nih sebentar lagi bulan Maret. Masih sakral gak Super Semar itu? Enggak, karena Super Semar itu kan Soeharto, kan gitu. Wah dulu kan kalau Super Semar sakral gak? Ini dulu, ini cara berpikirnya nih. Gitu. Ditentukanlah menurut selera dan kehendak si pemimpin pada saat udah lahirnya, pokoknya di Bethlehem tanggal 25 Desember, padahal itu terkait dengan kepentingan keyakinan paganisme dia, kemusyrikan dia. Begitu juga dengan lilin. Itu juga terkait dengan upacara-upacara mereka. Enggak ada hubungannya gereja sama lilin itu. Apalagi ibadah terkait lilin. Sama kayak kita hubungannya apa sama menyan dulu itu. Orang-orang dulu kan kalau baca doa kadang-kadang pakai tabur menyan. Biar yang biar wangi jadi wangi. Ada lagi kan biar datang setannya juga kan. Karena bebauan ini mendatangkan sendiri kesakralannya. Nah jadi ibu sesingkat itulah kira-kira. Jadi sesederhana itu Ustaz, iya sesederhana itu. Long saya pernah ceritakan, saya punya kawan dulu waktu dia masih menjadi pejabat. Di sebuah pulau wisata di Indonesia. Gubernur bilang, pokoknya semua daerah dari tingkat kecamatan, kabupaten, kota, harus punya pendapatan asli daerah, terserah wisata apa saja. Nah, Pak Camat yang jauh dari pantai ini susah, karena pulau itu terkenal dengan wisata pantainya. Wah, katanya dulu di sini pernah ada namanya Wali Pitu. Ya. Kalau di Indonesia Wali Songo. Wali Pitu katanya pernah datang ke kampung kecamatan ini. Seorang peneliti katanya dari UNER Surabaya sempat mencari di kuburan dekat sini. Katanya yang melihat di sekitar sini. Nah, dibuatlah ini pengakuan si pejabat itu ke saya dalam pertobatannya. Jadi Ustadz, karena saat itu saya kenal itu nama yang terkenal itu katanya begitu, seandainya saya udah kenal Ustadz saya duluan, saya kasih nama wali pituji itu Bakhtiar Nasir. Iya, katanya. Maka dibikinlah salah satu kuburan itu dikasihlah bangunan. Dikasihlah kelambu-kelambu itu. Dikeramikin. Itu belum jadi, udah datang orang-orang. Tinggal dibikin tanda panah itu. Kuburan Habib X, salah satu dari wali Pitu. Pitu itu berapa sih? Tujuh. Walhasil, ramailah orang datang dan pedagang asongan, parkir, warung-warung, laku. Ada preman di situ yang menangkap ini kayaknya bakal laris ke depan. Dari hari ini dia sudah deal sama dia, parkirnya buat saya bayar bulanan gini, Anda terima jadi. Lancar sudah. Lambat laun banyak orang datang, semua juga katanya. Rame lah. Ya namanya travel, ora urus hak atau batil. Yang penting orang mau, maka diiklankanlah. Saya ketiklah misalnya di internet nih, wali wisata religi. Wisata religi wali. Nah, kan ada wali Songo, ada wali Pitu. Ing-eng gitu. Ambil image-nya saja. Oh, dibuat aja nih. Enggak tahu juga gambarnya dari mana. Enggak tahu tuh di situ wali Bakhtiarnya yang mana. Ini kan bukan foto kan? Lukisan aja. Jadi patung Bunda Maryam, kalau di Afrika itu berkulit hitam. Patung Yesus kalau dibuat di Eropa, ya kayak orang Eropa wajahnya. Emangnya Yesus orang mana? Bani Israel kan orang Ibrani kan? Tinggal di mana dia? Hah? Daerah Palestina situ. Orang sono rambutnya warnanya apa? Oke. Tergantung pelukisnya. Senangnya yang mana? Pertama model rambutnya suka yang mana? Mau warna yang mana? Ini sebetulnya tergantung perasaan si pelukisnya. Kulitnya juga suka-suka dia tuh. Wajahnya. Thank you. Kalau Maryam bahasa Inggrisnya apa? Hah? Ya wajahnya tergantung pelukisnya lah ya. Yesusnya juga berkulit hitam di sini. Baik. Jadi kembali kepada pertanyaan awal, saya mau ambil hikmahnya saja. Jadi dari mana karang-karang cerita itu? Sama kayak kelakuan tradisi-tradisi kita juga kan. Makanya bersyukurlah hari ini kita tuh bukan cuma mendapatkan informasi yang konkret dari Al-Quran, yang nyata kelihatan baik, begitu juga dalam hadis, bagaimana cara beribadah, bagaimana cara hidup bermasyarakat, bagaimana bekerja, bagaimana mencari rezeki, semua ada bimbingannya. Bersyukur gak Bu? Bersyukur gak jadi orang Islam? Bayangkan, kita itu bukan cuma dibimbing tentang Allah bagaimana dari nama-namanya, sifat-sifatnya, perilakunya, enggak usah masuk ke zatnya. Mereka sendiri Tuhannya belum konkret. Nah kita alhamdulillah, coba nama Tuhan mereka apa saja, kalau di Indonesia apa namanya? Kalau bahasa Inggrisnya apa? Kalau kita alhamdulillah dimanapun kita berada, nama Tuhan kita siapa? Allah. Enggak ganti-ganti namanya. Kalaupun ada Asma'ul Husna, itu ada ilmunya lagi. Dan yang kita dapatkan juga bukan cuma sekedar syariat-syariat yang konkret, tetapi juga informasi gaib yang pasti sangat besar manfaatnya bagi kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Oke Ibu, pertanyaan Ustaz lain? Ya, yang megang mic siapa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja Ustadz mengenai tata cara doa yang tadi Ustadz bilang bahwa doa-doa dalam Al-Quran itu kita bisa kita ucapkan pada saat sholat, dan hadisnya bahwa ketika sujud dan sesaat sebelum salam itu kita berdoa lebih afdol kata Nabi, begitu ya Ustadz? Iya. Nah pertanyaan saya, ada pendapat yang mengatakan ketika sujud itu berdoa, kan dalam Al-Quran tuh banyak, ada yang Rabbi Habli, ada Allahumma Firli. Apakah benar bahwa lebih afdol ketika sujud itu kita membaca Allahumma, misalnya kayak Allahumma Firli, wali walidayya, walil mu'minina, wali hisab gitu kan. Apakah boleh Rabbi Habli min ladunka, Rabbana Hablana, apakah benar hanya Allahumma kalau untuk sujud Ustaz? Itu aja penjelasannya, mohon Ustaz. Baik. Jadi, terus Kak. Terus pada saat satu lagi sebelum salam itu, apakah boleh tidak harus Allahumma, boleh Rabbana, boleh Rabbi, atau Rabbana Hablana, atau bagaimana Ustaz? Baik, boleh yang mana saja. Boleh ya Ustaz? Boleh. Bahasa Indonesia katanya juga boleh? Atau boleh, atau? Tapi boleh. Di dalam hati. Oh begitu. Ya. Ya, di dalam hati. Sebab memang sholat itu harus dengan bahasa Arab, ya. Jadi belajar bahasa Arab ini Ibu, sangat erat kaitannya dengan ibadah. Jadi jangan bilang, wah ini bahasa Arab, bahasanya bangsa Arab. Bahaya, apalagi kalau dibawa, itu Palestina konflik Arab-Israel, udah enggak mungkin dia bisa jadi pejuang. Kalau orang kayak begitu enggak mungkin ditolong oleh Allah. Dia enggak akan percaya namanya annal ardo yarithuha ibadiyas salihun. Bumi ini aku wariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Tapi kalau orang Indonesia baru sih berpikir, ah itu kan konflik Arab-Israel, itu konflik antar dua negara. Ya sudah, orang itu bukan pejuang. Orang itu enggak punya concern dengan agamanya. Enggak mungkin dia memperjuangkan Palestina. Enggak mungkin, udahlah ngapain mikirin bangsa orang, kita sendiri juga banyak masalah. Ada enggak kayak begitu berpikirnya? Jadi ketika kita bicara bahasa, ya bicara bahasa, erat kaitannya dengan pembentukan keumatan kita ini. Ada tiga yang membuat umat Islam bersatu. Quran, Sunnah, bahasa Arab. Cuma ya bodohnya orang Arab sendiri sekarang. Lebih suka bahasa ammiyah, bahasa pasaran, ketimbang bahasa fusha. Makanya sekarang, kalau kita bisa bahasa Arab yang fusha, fasih, pakai sekolahan, kita duduk dengan ulama-ulama Arab dunia. Dan dia bangga dengan itu. Oh ya, saya bilang anak saya, udahlah, kuasai Quran, kuasai bahasa Arab. Yang lain kamu sambil jalan, percaya deh. Ilmu-ilmu dunia itu nanti kamu cenderungnya di mana, fokus ke situ. Fokus gitu. Kenapa dia juara olimpiade? Ya enggak banyak belajar yang lain, itu aja dipelajari matematika, terus gitu. Ya menang lah urusan gitu doang. Tapi hidup itu kan bukan cuma itu. Harus luas, terutama dasar-dasar kita dalam menjalani agama. Jadi terkait dengan doa di sujud, boleh bahkan dengan bahasa Indonesia. Boleh bahkan curhat. Ya Allah, semangat ibadah anakku mungkin gara-gara aku sering memarahinya sehingga dia terbebani. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku terhadap anakku. Mau sebut namanya boleh, tapi kalau bahasa Indonesia di dalam, yang dikeluarkan baru dalam bahasa Arab misalnya. Ya kan kalau lagi kunut nazilah itu kan bahasa Arab kan? Bukan hadis kan, kebanyakan juga bukan teks-teks Quran kan? Lagi kunut nazilah. Loh katanya lagi sholat itu tidak boleh dengan kata-kata manusia. Loh ini kok kunutnya ini kok pakai bahasa? Ya enggak apa-apa. Boleh itu. Yang tidak di Quran, tidak di Sunnah kan hanya improvisasi. Boleh. Enggak ada kata Afghanistan, kata-kata Suria di dalam Al-Quran kan? Allahumma ansur ikhwanana fi rohingya. Enggak ada kata rohingya di dalam hadis. Tapi ketika itu sebuah nama, ya sebuah nama yang kita doakan dalam bahasa Arab itu dibenarkan. Justru ibu-ibu harus sering-sering curhat sama Allah, ngobrol, biar ngerasakan kedekatan. Jangan cuma yang formal-formal. Boleh. Begitu juga kalau pada saat hujan, berarti kalau yang bahasa Arab kita lafalkan, lalu kalau bahasa Indonesia di dalam hati, begitu Ustaz. Kalau saat hujan atau antara qomat dan azan. Kalau di luar sholat bebas. Bebas ya Ustaz, boleh bebas. Dalam hati boleh dilafalkan berarti. Iya, kalau di luar sholat. Ya. Baik, ya. Jazakallah khairan. Ya, boleh nih. Waalaikumsalam. Pada saat Maryam dilahirkan, waktu itu Zakaria seorang pendeta. Kapan pengangkatan Zakaria itu sebagai nabi? Saat itu Nabi Zakaria selain sebagai seorang nabi, ya, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, juga seorang yang mungkin dikenal sebagai pendeta bagi masyarakat biasa. Ya. Nah, cuma kalau ditanya kapan pengangkatannya, tidak ada ceritanya yang saya dapat pengangkatannya seperti apa. Wallahu a'lam. Ya, saya harus cari jawabannya. Kapan Zakaria itu diangkat sebagai nabi? Wallahu a'lam bissawab. Saya tidak tahu persisnya. Ya. Terkait dengan apa? Gaib. Di dalam surat Al-Lahab? dijelaskan bahwa iya, paman Nabi itu pasti masuk neraka. Iya, beliau belum meninggal. Apakah Allah sudah menentukan dia bakal masuk surga, bakal masuk neraka? Yang kedua, terkait dengan yang gaib. Allah tidak merubah nasib satu kaum kalau dia tidak merubah. Ya. Ya, seolah-olah nanti kalau kita berhasil gara-gara usaha kita. Ya. Jadi bertolak belakang. Jadi yang mengubah satu kaum dengan usaha itu seperti apa? Baik. Pertanyaan yang pertama, ya, 6 masa sebelum dunia diciptakan, semua tercatat sudah persis. Siapa yang bakal masuk surga, siapa yang bakal masuk neraka. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sudah dijelaskan misalnya dalam hadis Nabi SAW, lalat termasuk binatang yang pasti masuk neraka. Gitu. Lalat itu. Ya, salah satunya. Jadi semua yang terjadi sudah diatur persis seperti yang Allah tetapkan. Ya, itu pertanyaan pertama. Sudah termaktub itu di Lauhul Mahfudz. Tidak ada bisa merubahnya. Nah, kemudian masuk kepada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, pelaku perubahan itu bukan manusia, Allah. Karena ayatnya innallaha la yughayyiru. Nah, gitu kan? Sesungguhnya Allah tidak akan merubah. Jadi siapa yang merubah? Allah. Innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah tidak merubah. Tidak akan merubah. Innallaha la yughayyiru. Sesungguhnya Allah tidak merubah. Jadi yang merubah siapa? Allah. Terus apa kaitan dengan usaha? Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan satu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Allah yang Maha Kuasa bisa saja merubah yang tadinya A menjadi B, karena Allah sendiri yang menetapkan mekanisme. Ini ketetapanku, tidak ada yang bisa merubahnya, akulah yang bisa merubah. Kalau kamu ingin merubah nasibmu, ya buktikan kamu mau berubah, nanti aku yang takdirkan. Tapi enggak harus semuanya sesuai dengan maunya kamu. Kenapa? Digambarkan dalam hadis, seseorang melakukan perbuatan calon penghuni surga, di penghujung usianya takdir mendahului, dia melakukan perbuatan calon penghuni, maka dia masuk neraka. Seseorang sepanjang umurnya melakukan perbuatan calon penghuni neraka, di penghujung hayatnya takdir mendahului, dia melakukan perbuatan calon penghuni, lalu masuk. Adil gak Allah? Adil, kenapa? Karena hadis ini menggambarkan dia itu kan calon penghuni surga menurut prasangka kita. Orang ini mengerjakan pekerjaan calon penghuni neraka menurut persepsi kita. Dalam pandangan Allah, belum tentu. Jadi Allah lah yang maha merubah segala-galanya. Kesimpulannya sebagai penutup, lakukanlah segala sesuatu ikhlas murni karena Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat Ar-Ra'du ayat